Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga kita semua diberikan rahmat, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rahmat dan berkahnya lah kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini dan kita bisa panen pahala sebanyak-banyaknya di bulan mulia tersebut. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim wa sufidatis syayatin, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian setan-setan itu dibelenggu. Surga dan neraka itu punya pintu. Disebutkan bahwasanya pintu surga itu dibuka, menunjukkan bagaimana semangat di dalam beramal soleh pada bulan tersebut. Adapun ditutupnya pintu neraka, yaitu semangat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kecil, pendorongnya sangatlah kecil. Kemudian yang ketiga, dibelenggunya syaitan-syaitan. Syaitan-syaitan dibelenggu sehingga kita bisa selamat dari gangguan dan was-was syaitan. Sehingga kita akan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan ada dorongan yang kuat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keutamaan-keutamaan yang lain yang begitu banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadhan. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kita pada pertemuan yang telah lalu telah membahas dua bab. Bab pertama adalah wajibnya tauhid. Dan di situ disebutkan sebanyak 6 dalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid itu wajib. Belajar tauhid juga wajib. Bab yang kedua adalah keutamaan tauhid dan tauhid di dalam menggugurkan dosa. Di situ disebutkan kemarin ada 5 dalil dan ada 6 sisi keutamaan tauhid. Sekarang kita akan memasuki bab yang ketiga dari kitab tauhid ini. Babnya adalah Man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisabi. Bab yang ketiga, ini ada tiga dalil. Judulnya adalah Man Haqqaqat Tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin. Man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisab. Apa dari arti dari haqqaqa ini? Haqqaqa artinya adalah rusukuhu, wasubutuhu, bisalamati, bisalamati min satu asyirik. Yang kedua al-bid'ah. Yang ketiga al-ma'asiyah. Nampaknya tulisannya rusukhuhu. Rusukh itu dalam atau kokoh. Subut itu tetap. Man haqqaqa, barang siapa yang haqqaqa, mentahkik di sini artinya adalah rusuk, menjadikan tauhid itu dalam dan kokoh, kemudian tetap, tidak hilang. Jadi tauhid itu betul-betul ditancapkan di dalam dirinya, kokoh kuat, tidak bisa digoyang-goyang lagi, kemudian tetap, tidak bisa hilang tauhid dari dirinya. Dengan apa? Bistalamati, caranya dengan selamat. Min dari tiga hal. Satu syirik, yang kedua bid'ah, ketiga maksiat. Jelas ya arti dari tahqiq tauhid, yaitu tauhid itu kokoh di dalam diri seseorang, kemudian dia selamat dari tiga hal ini. Apa ganjarannya? Dakhala al-jannata bighairi hisab. Masuk surga bighairi tanpa hisab, dihisab. Selama ini selamat. Nah, bab ketiga ini penyempurna bab kedua. Bab kedua apa? Fadha'il fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. keutamaan tauhid dan bagaimana tauhid itu akan menggugurkan dosa-dosa. Jadi bab kedua itu keutamaan tauhid disebutkan. Bab ketiga ini penyempurnanya. Di antara keutamaan tauhid adalah seseorang akan masuk surga tanpa hisab. Jelas ya? Tapi dia punya syarat. Syaratnya adalah untuk orang yang mentahkik hak pokok ini, artinya mentahkik betul-betul mengokohkan tauhid di dalam dirinya, dan dia itu selamat dari syirik. Syirik ini syirik besar dan syirik kecil, bid'ah dan maksiat. Maksiat ini dua, dosa besar dan dosa kecil. Jelas ya? Nah, inilah syaratnya agar bisa dapat keutamaan ini. Paham enggak? Nah, di sini kan bighairi hisab, masuk surganya tanpa hisab. Manusia dalam masuk surga ahli tauhid yang masuk surga itu ada tiga. Satu ini masuk surga tanpa hisab. Yang kedua masuk surga dengan dihisab yang ringan tanpa diazab. Yang ketiga masuk surga setelah diazab di neraka karena dosanya. Ahli tauhid yang masuk surga itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama, dia masuk surga tanpa hisab, enggak dihisab, langsung masuk. Kalau sudah tidak dihisab, pasti langsung masuk surga. Paham ya? Enggak dihisab berarti langsung masuk surga. Yang kedua, dia itu dihisab dulu, dihisab dengan hisab yang ringan, tapi tidak diazab dia. Dihitung dulu amalnya, ditampakkan amalan-amalan yang dia lakukan, tapi Allah ampuni dosa-dosa yang dia kerjakan, sehingga dia tidak diazab. Yang ketiga, dia itu dihisab dengan hisab yang berat, kemudian dia disiksa karena ada dosa-dosa yang dia lakukan selain dosa syirik. Nah, bab ini yang dimaksudkan yang nomor berapa? Ya nomor satu. Bab ini yang dimaksudkan nomor satu, masuk surganya tanpa dihisab dulu dan tanpa diazab. Lihat ya syaratnya, perhatikan. Ini syaratnya harus diingat nih. Dia itu betul-betul mengokohkan tauhid dalam dirinya. Kemudian dia selamat dari syirik, bid'ah, dan maksiat. Kenapa? Kalau syirik jelas, syirik itu akan meruntuhkan tauhid. Kalau bid'ah enggak semuanya, tapi bid'ah itu akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Begitu juga dengan maksiat. Maksiatnya akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Kenapa? Biasanya bid'ah dan maksiat itu munculnya dari hawa nafsu. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang dia sembah selain Allah? Hawa nafsunya dia jadikan ilah yang dia sembah selain Allah. Orang yang bertauhid memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Kalau dia lebih mengedepankan hawa nafsu, berarti dia tidak mentauhidkan Allah. Paham ya? Jadi biasanya bid'ah dan maksiat itu muncul dari hawa nafsu. sehingga dia lebih mengedepankan hawa nafsu daripada Allah, sehingga tauhidnya akan kurang, tidak akan murni lagi, tidak akan sempurna lagi. Makanya keutamaannya besar nggak, keutamanya sangat besar keutamanya, tapi syaratnya berat, tidak cukup cuma dia itu bertauhid, yaitu selamat dari syirik besar saja, itu nggak cukup masih. Kenapa? Untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab harus tahqiq tauhid. Bukan cuma selamat dari syirik besar, tapi juga dari syirik kecil, dari bid'ah, dari maksiat. Maksiat, paham ya? Bukan berarti nanti enggak berbuat maksiat, enggak. Semua manusia pasti berbuat maksiat. Tapi maksudnya di sini apa? Ketika seseorang berbuat maksiat, dia bertaubat. Dia beristighfar atas dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, bab ini nanti akan sebutkan tiga dalil. Dalil yang pertama dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 123. Surat An-Nahl ayat 120 sampai 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim kana, dia adalah ummat qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin syakiran li an'amih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati lamina shalihin. Tsumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin." Surat An-Nahl ayat 120 sampai 123 ini dalil pertama yang disebutkan oleh penulis tentang orang yang mentahqiq tauhid. Surat ini isinya contoh untuk orang yang mentahqiq tauhid. Jadi bagaimana caranya kita itu mentahqiq tauhid, mengokohkan tauhid, kemudian selamat dari syirik bid'ah dan maksiat? Contohnya adalah Nabi Ibrahim. Kemudian kita sebutkan di sini, dalam ayat ini sisi pendalilan yang dibawakan oleh penulis untuk bab tahqiq tauhid ada dua sisi. Soal Nahl, dalil pertama surat An-Nahl ayat 120 sampai 123. Sisi pendalilan tentang tahqiq tauhid ada dua. Pertama, sifat Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan yang kedua, keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Ini surat An-Nahl ayat 120 sampai 123. Sisi pendalilannya tentang tahqiq tauhid ada dua nanti. Sisi pertama, dalam ayat itu disebutkan tentang sifat Nabi Ibrahim. Keadaannya itu bagaimana? Yang kedua, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Itu disebutkan di situ. Sifat-sifatnya disebutkan dalam ayat 120 sampai 121. Ayat 120 sampai 121. Keutamaannya 121 sampai 123. Sudah? Fotokan. Habis itu dihapus. Kita butuh tempat yang banyak soalnya. Surat An-Nahl ayat 120 sampai 123. Inna Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan hanifan walam yaku minal musyrikin syakiran li an'ami an'ami ijtabahu wahadahu ila siratul mustaqim wa atainahu fid dunya fid dunya hasanah. Habis itu? Fa inna lahu fil akhirah ya? Mana? Wa innahu fil akhirah la minas salihin. Fa innahu fil akhirah la minas salihin. Summa awhayna ilayka. Summa awhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifan wa kana min al-mustaqim. Kenapa kita tulis semuanya? Karena semuanya ada pembahasannya ini. Sisi pertama tadi, sifat Nabi Ibrahim. Sifat Nabi Ibrahim yang disebutkan di sini ada lima. Satu, umat. Yang kedua, qanitan. Yang ketiga, hanifan. Yang keempat, walam yaku minal musyrikin. Yang kelima, syakiran di an'umi. Itu lima sifat Nabi Ibrahim. Satu, umat. Umat. Yang kedua, qanit. Yang ketiga, hanif. Yang keempat, tidak musyrik. Tidak musyrik. Yang kelima, bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah. Jelas ya? Dalam ayat ini Allah sebutkan sifat-sifat Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, dia adalah ummatan qanitan hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'ami. Itu lima sifat Nabi Ibrahim. Butuh sebenarnya penjelasannya panjang lebar, tapi waktu kita itu enggak banyak. Pembahasannya panjang, kita cuma ringkas-ringkas saja. Umat artinya adalah artinya imam, pemimpin, kudwah. Kudwah artinya teladan. Umat itu artinya imam, pemimpin, dan kudwah. Kenapa dia menjadi kudwah? Pertama, Nabi Ibrahim karena dia adalah salah satu rasul ulul azmi. Beliau ini salah satu rasul, bahkan rasul ulul azmi, sehingga beliau imam dan pemimpin kaumnya saat itu. Yang kedua, karena beliau, karena dia adalah qudwah dalam amal dan ucapan. Beliau adalah qudwah, makanya disebut dengan ummat. Ummat itu artinya imam, pemimpin, qudwah, teladan. Kenapa? Karena memang beliau itu qudwah dalam amal dan ucapan. Kalau kita baca kisahnya Nabi Ibrahim, bagaimana beliau diuji oleh Allah. Beliau menghancurkan patung-patung berhala dengan tangannya sendiri. Kedua, bagaimana dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang sangat panjang. Intinya, amal Nabi Ibrahim, ucapan-ucapan beliau menunjukkan bagaimana beliau mentahqiq, mewujudkan tauhid. Dan saat itu cuma sendiri saja dia. Bahkan beliau itu diusir oleh bapaknya, diusir oleh seluruh kaumnya, dan dia itu dilempar ke dalam api. Kemudian diuji juga menyembelih anaknya, diuji juga berpisah dengan istri dan anaknya. Begitu lengkap cobaan dari Nabi Ibrahim, sehingga beliau adalah qudwah, teladan. Yang ketiga, seseorang itu disebut sebagai imam harus terpenuhi dua syarat. Seorang imam harus terpenuhi dua syarat. Satu, yakin. Yang kedua, sabar. Nabi Ibrahim, kalau kita lihat bagaimana beratnya ujian-ujian yang dihadapi beliau. Dibakar. Ujian terberat, disuruh menyembelih anaknya. Banyak sekali ujian-ujian dilewati oleh Nabi Ibrahim, tapi dia bersabar. Dia mampu bersabar di atas ujian tersebut. Kenapa? Karena dia itu orang yang sangat yakin. Tidak mungkin dia mampu bersabar dengan ujian-ujian yang berat kecuali dia sangat yakin. Jadi seseorang tidak mungkin sampai kepada derajat imam, imam pemimpin dalam agama kecuali terpenuhi dua syarat, yakin dan sabar. Ini disebutkan dalam firman Allah, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan di antara mereka itu imam, para pemimpin di dalam agama, memberikan hidayah di atas perkara Allah dan Rasul-Nya. Satu, tatkala mereka sabaru, bersabar. Yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini terkumpul pada diri Nabi Ibrahim. Keyakinan, tentu keyakinan ini hanya didapatkan oleh ahli tauhid. Enggak ada sedikit pun keraguan dari Nabi Ibrahim. Itu menunjukkan murninya tauhid Nabi Ibrahim yang sudah kokoh tertanam dan tidak pernah bergoyang. Jelas ya? Jadi kata umat di sini menunjukkan beliau ini adalah orang yang mentahqiq, yang mewujudkan tauhid. Tidak mungkin seseorang akan menjadi imam kecuali dia itu ahli tauhid. Orang yang sudah kokoh tauhidnya. Paham ya? Ini sisi pendalilannya. Ayat ini dalil untuk orang yang mentahqiq tauhid. Sisinya mana? Sisinya karena pujian Allah terhadap sifat Nabi Ibrahim sebagai umat. Beliau itu imam, pemimpin dan qudwah dalam masalah tauhid. Paham ya? Nah. Kemudian yang kedua, qanit. Qanit itu artinya dawamu ta'ah. Dawamu ta'ah. Dawam itu tahu kan arti dawam? Dawam bahasa kita kan nih. Hah, bukan ya? Bukan bahasa kita kayak dawam. Dawam senantiasa, continue. Senantiasa itu artinya dawam. Ta'ah apa itu ta'ah? Ketaatan. Senantiasa di atas ketaatan. Apa yang disebut dengan ketaatan? Ketaatan satu, melaksanakan perintah. Yang kedua, meninggalkan larangan. Paham antum? Sehingga beliau tidak akan bermaksiat. Semua kewajiban dilaksanakan Nabi Ibrahim. Semua larangan tidak akan dikerjakan oleh beliau. Karena beliau senantiasa di atas ketaatan. Itulah orang yang mentahqiq tauhid tadi kita sebutkan. Syaratnya apa? Selamat dari bid'ah-bid'ah dan maksiat-maksiat. Dia orang yang senantiasa di atas ketaatan, enggak mungkin akan bermaksiat dan berbuat bid'ah di dalam agama. Paham ya? Ini sisinya. Jadi sifat Nabi Ibrahim, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah, meninggalkan larangan-larangan. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Perintah-perintah dilaksanakan, larangan-larangan ditinggalkan, itu orang yang taat. Jadi betul-betul dia tahqiq tauhid. Selain dia selamat dari syirik, dia juga selamat dari maksiat-maksiat dan bid'ah-bid'ah. Nah ini yang tiga lebih jelas lagi. Yang ketiga lebih jelas lagi. Hanif. Kemarin sudah kita jelaskan apa artinya hanif? Hah? Kan sudah dibahas hanif. Apa hanif? Dari ingat. Hah? Condong? Condong kepada tauhid. Condong kepada tauhid. Tauhid. Dan menjauhi syirik. Nah, ini jelas lagi. Lebih jelas lagi bahwasanya Nabi Ibrahim orang yang mentahqiq tauhid. Hanif artinya adalah condong kepada tauhid dan meninggalkan syirik-syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak musyrik. Ya jelas ini penguat. Tidak musyrik penguat. Penguat bahwa beliau benar-benar bertauhid dan selamat dari syirik. Nabi Ibrahim orang yang maksum dari kesyirikan. Paham arti maksum? selamat dari kesyirikan. Dia itu hanif, condong kepada tauhid, dan lam yakun minal musyrikin, sama sekali tidak pernah berbuat syirik. Selamat, maksum dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, syakiran li an'ami, bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Orang yang berbuat syirik, bid'ah dan maksiat adalah orang yang tidak bersyukur. Nabi Ibrahim nih, syakiran li an'ami, bersyukur terhadap an'ami. Ini faedah sedikit aja ya, faedah sedikit. An'ami ini namanya adalah jamak killah. Jamak killah 3 sampai 10. Jamak itu misalnya ini pulpen, ini 1. Kalau pulpen-pulpen itu namanya jamak. Paham ya? An'ami ini jamak killah. Jamak tapi jumlahnya cuma 3 sampai 10 saja. Faedahnya adalah kalau yang sedikit disyukuri, apalagi banyak. Syakiran li an'amih, dia ini bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang 3 sampai 10 saja. Kalau yang sedikit itu disyukuri oleh Nabi Ibrahim, apalagi kalau nikmatnya yang banyak. Paham? Nah, kita lihat sekarang, orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, itu bukan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim orang yang bersyukur. Bagaimana cara syukurnya? Dia enggak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya, dari sifat-sifat ini menunjukkan beliau adalah tahqiq tauhid, betul-betul mentahqiq tauhid sehingga beliau layak mendapatkan apa tadi? Surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian di ayat ini disebutkan 5 keutamaan Nabi Ibrahim. Mana 5 keutamaan Nabi Ibrahim? Hah? 1, ijtabahu. Yang kedua, hadainahu ila siratin wa hadahu ila siratin mustaqim. Yang ketiga, wa atainahu fid dunya hasanah. Yang keempat, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Yang kelima, tsumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim. Berarti ada 5 kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Mana dari 5 kemuliaan ini yang menunjukkan masuk surga tanpa hisab? Dari 5 keutamaan ini yang menunjukkan masuk surga tanpa hisab yang mana? Hah? Ijtabahu. Allah pilih dia menjadi seorang nabi, orang pilihan. Bagi keutamaannya adalah keutamaannya satu, Allah pilih. Itu orang pilihan. Orang pilihan. Yang kedua, diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Dan ketiga, diberikan hasanah. Artinya adalah dzikra al-hasan, penyebutan yang baik. Dalam kurung, dikenang kebaikannya. di dunia ini. Yang keempat, orang soleh, orang soleh di akhirat, di akhirat. Soleh di akhirat artinya masuk surga, dan kemuliaan tertinggi adalah masuk surga tanpa hisab dan azab. Yang kelima, Nabi Muhammad diperintahkan mengikuti beliau. Dari lima ini, mana yang menunjukkan sama dengan judul pembahasan ini? Mana? Kemuliaan yang nomor berapa? Kemuliaan nomor 4 nya disebutkan. Masih dan tahu ya, ya. Dan mendes-mendesnya. Nomor 4 itu, wa innahu fil akhirati labinas salihin. Dan sesungguhnya dia fil akhirat, di akhirat, labinas salihin, termasuk orang yang soleh. Orang yang soleh di akhirat di mana? Di surga. Jelas ya? Dan tidak ada kemuliaan yang paling mulia masuk surga kecuali masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini pantas didapatkan oleh Nabi. Boleh paham ya antum ya? Jadi dari sifat-sifat ini mendapatkan keutamaan, salah satunya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi sisi pendalilannya adalah kalau kita bisa mewujudkan sifat-sifat seperti Nabi Ibrahim, kita akan bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu sisi pendalilan dari ayat ini. Kita cuma bisa dapat satu ayat, azan dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Di foto kan harus dihapus. Adiknya ngapus tadi kalau tulis. Nah, sekarang kita masuk pada dalil yang kedua dari bab yang ketiga ini, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Mu'minun 57 sampai 61. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mustaqun. Sesungguhnya orang-orang yang min khasyati rabbihim, karena takut kepada Rabb-nya, mereka itu khawatir. Khawatir terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang dengan ayat-ayat Rabb mereka beriman, membenarkan dan mengamalkan konsekuensinya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang dengan Rabb mereka tidak berbuat syirik. Walladzina yu'tuna ma ataw. Dan orang-orang yang memberikan apa-apa yang mereka berikan tatkala mereka beramal. Wa qulubuhum wajilatun, sedangkan hati mereka wajilatun, merasa takut, merasa khawatir. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka itu kepada Rabb-nya akan kembali. Jadi orang-orang yang beramal, beramal soleh, yang ada di dalam hatinya malah rasa takut mereka akan kembali kepada Allah, sedang amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang yusari'un, bersegera, fil khairat, di dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun. Dan mereka terhadap hal tersebut sabiqun, mendahului. Ini dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, menunjukkan tentang tahqiq tauhid. Orang yang mentahqiq tauhid akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dalil yang kedua, dalil kedua surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Sisi pendalilannya, sisi pendalilannya, pertama firman Allah, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Kemudian setelah itu disebutkan keutamaannya, ulaika yusari'una fil khairat. Ulaika yusari'una fil khairat. Fil khairat wa hum laha sabiqun. Di sisi pendalilannya, surat Mu'minun ini dengan judul bab orang yang mentahqiq tauhid masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka dengan Rabb-nya tidak berbuat syirik. Nah, jelas. Jadi mereka tidak berbuat la yusyrikun, tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera, yusari'un, bersegera. Bersegera fil khairat, dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Wahum laha sabiqun. Sabiqun. Perhatikan ucapan sabiqun di sini. Sabaqo itu artinya mendahului. Sabaqo artinya mendahului. Mendahului. Tatkala mereka itu orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, berlomba-lomba berpacu dalam kebaikan, mereka akan mendahului. Kenapa? Mereka itu tidak berbuat syirik. Mereka itu takut kepada azab Allah. Kan ayatnya kan? Mereka itu takut kepada azab Allah. Mereka juga yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak berbuat syirik. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Mereka akan lebih dahulu. Mereka akan lebih dahulu atau mendahului. Nah, apa maksudnya lebih dahulu atau mendahului di sini? Nah. Maksudnya adalah masuk surga. Dan karena mereka masuk surganya duluan, masuk surga duluan, maka mereka masuk surga tanpa hisab dan adab. Jadi masuk surga tanpa hisab dan adab, inilah yang paling pas dengan mereka. Ini yang paling pas dengan mereka karena mereka itu yusari'una fil khairat. Mereka itu berlomba-lomba berpacu paling di depan. Sehingga yang paling pas bagi mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Paham ya antum? Nah, mereka tidak berbuat syirik, ini satu sifat. Tapi yang disebutkan di ayat ini ada empat sifat. Ini sifatnya ada empat. Sifat pertama ini tidak berbuat syirik. Sifat kedua takut dengan azab Allah kalau bermaksiat. Nah, perhatikan bermaksiat. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Mereka itu karena rasa takut kepada Allah sehingga dikhawatir diazab oleh Allah kalau berbuat maksiat. Takut kalau berbuat maksiat. Perhatikan antum, orang yang mentauhid tauhid tidak cuma selamat dari syirik saja. Paham? Tapi juga selamat dari maksiat-maksiat. Kemudian sifat yang ketiga. Beriman dengan ayat-ayat Allah. Yang keempat, tatkala beramal ada rasa takut. Yang ketiga, beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hadis-hadis Rasul. Mungkin enggak orang yang berbuat bid'ah itu termasuk orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah? Jadi orang yang betul-betul beriman dengan ayat-ayat Allah enggak mungkin dia berbuat maksiat. Jelas ya antum, akan dia ikuti semua yang telah dijelaskan dalam agama ini. Jadi kalau kita lihat sifat-sifat mereka, mereka itu selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari maksiat-maksiat. Ah mantap. Makanya ganjarannya yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lebih dahulu. Dahulu maksudnya masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi kesimpulannya, orang yang mampu merealisasikan empat sifat ini akan mendapatkan surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, itu kesimpulannya. Jadi kita masih meninggalkan satu dalil lagi, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Mohon maaf kalau tengah penjelasan ada kata-kata yang salah dan khilaf. Kita akhiri dengan doa kubratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.